kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekadar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekadar sayang padamu. Memang serba salah rasanya, tertusuk panah cinta. Apalagi aku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekadar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekadar sayang padamu. Izinkanlah aku mencintaimu, tak bolehkan aku sekadar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, tak bolehkan aku sekadar sayang padamu. Oh, izinkanlah aku mencintaimu, tak bolehkan aku sekadar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu, tak bolehkan aku sekadar sayang padamu. Cirit-cirit-cirit-cirit, cirit-cirit-cirit, oh, cirit-cirit-cirit, na-na-na-na, cirit-cirit-cirit, cirit-cirit, oh, cirit-cirit, na-na.